penyimpangan tauhid dengan ucapan. Penyimpangan tauhid dengan ucapan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagaimana seseorang menyimpang tauhidnya dengan perbuatan, maka dia juga bisa menyimpang tauhidnya dengan ucapan. Bahkan banyak bab yang sudah kita pelajari, hampir sekitar 8 bab, kemudian ditambah malam ini dengan 9 bab yang kita pelajari tentang penyimpangan tauhid dengan ucapan. Dan ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita bahwa penyimpangan tauhid bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga bisa dengan ucapan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar kita benar-benar menjaga lisan. Rubba kalimatin innal abda la yatakallamu bikalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan sebuah ucapan yang ucapan tersebut mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak pedulikan ucapan tersebut. Dengannya ia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dalam, masuk ke dalamnya 70 tahun perjalanan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita sebagai seorang yang beriman dan berharap tauhid kita sempurna, maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan, yang dengan lisan tersebut akhirnya tauhid kita tidak menyimpang, bahkan tidak rusak. Kita baca sekarang bab yang ke-49. Penulis rahimahullahu taala berkata, babun qaulullah taala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali. Sebelum saya terjemahkan atau saya baca buku terjemahannya, bagi penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab bisa membaca babun qaulullah taala. Bab ini adalah firman, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Babun qaulullah taala, atau bisa dibaca dengan babu qaulillah taala. Bab firman Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya betul. Ya. Babun qaulullah taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini bab adalah mubtada marfu', dan qaulullah taala khabar. Adapun kalau kita berikan babu qaulillahi taala, ini berarti mudhaf, mudhaf ilaih, dan dua-duanya cara membacanya betul. Babu qaulillahi taala atau babun qaulullahi taala. Baik. Seperti biasa yang sudah saya jelaskan, kebiasaan penulis terkadang membawakan bab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di situ menginginkan sesuatu. Dan kita sebagai orang ajam yang bukan Arab, dimudahkan dengan buku terjemah. Dan akhirnya penerjemah berbaik hati kepada kita. Kemudian menyebutkan bab ke-49 dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung itu berarti adalah terjemahan dari si penerjemah, bukan bab dari penulis aslinya. Dan di sini penerjemah menyebutkan mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Termasuk dari tauhid adalah dengan lisan kita, kita mensyukuri nikmat Allah. Dan dengan lisan kita pula mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah. Karena sebagaimana yang sudah saya ucapkan, bahwa sampai dari bab 41 sampai bab 49 ini masih berkaitan dengan penyimpangan tauhid dengan ucapan. Maka ini lebih condong kepada ucapan. Penjelasan seperti ini akan memudahkan antum sekalian untuk memahami kitab yang kita baca. Ya, bahwa penyimpangan ini atau bab yang dibawakan oleh penulis ini adalah berkaitan dengan penyimpangan tauhid dari sisi ucapan. Mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Artinya, ucapan alhamdulillah itu termasuk daripada kesempurnaan tauhid. Karena di dalamnya terdapat pengakuan terhadap nikmat dan juga pengakuan terhadap pemberi nikmat dan juga meletakkan nikmat tersebut pada tempatnya. Nah, ini semua berkaitan dengan lisan. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa hubungan bab ini dengan tauhid? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hubungannya adalah bahwa seorang manusia jika mengakui dengan lisannya bahwa nikmat yang dia dapat adalah hasil dari usahanya, atau dia memang pantas mendapatkannya, maka ini menafikan kesempurnaan tauhid. Saya ulangi. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid adalah jika seorang manusia ketika mendapatkan nikmat, dia menyatakan dengan lisannya bahwa nikmat ini adalah murni hasil usahanya dan dia yang paling pantas memang mendapatkan nikmat ini. Maka ucapan seperti ini adalah meniadakan kesempurnaan tauhid. Kenapa demikian? Karena yang pertama, dia berarti mengurangi kesempurnaan rububiyah Allah jalla fi'ula, bahwa Allah satu-satunya yang memberikan, yang mengatur, mencipta, berkuasa. Tetapi kemudian dia menyatakan dengan lisannya bahwa nikmat ini adalah karena kepintaran saya, karena keahlian saya, karena kejeniusan saya. Ini berarti menyimpang dari tauhid rububiyah, mengurangi kesempurnaan rububiyah Allah jalla fi'ula. Dan yang kedua, kalau seandainya dia menyatakan bahwa saya yang memang berhak mendapatkan ini, maka ini berarti terjadi penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka ketika dia menyatakan, nikmat ini memang saya pantas untuk mendapatkannya. Ini berarti ada penghambaan terhadap dirinya. Disinilah letak hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Yaitu bahwa manusia jika mendapatkan nikmat, lalu dia mengucapkan, nikmat ini hasil usaha saya. Kenapa? Biar warung makannya banyak cabangnya di Banjar, di Kalimantan Selatan. Aku ahli dagang dengan ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Kenapa? Karena berarti dia lupa bahwa semua usaha yang dia lakukan itu adalah karunia tafadhul minallah jalla fi'ula, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mengurangi tauhid apa tadi? Rububiyah. Ada lagi yang mengatakan, umapian bisa mendapatkan gelar sebegini banyak, sebegini tinggi, bagaimana? Memang aku yang pantas mendapatkan. Selainnya kawan-kawanku yang lain tidak pantas. Akulah yang pantas. Ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena hanya Allah yang diberikan ibadah kepadanya. Seakan-akan dia ada semacam pengagungan diri di dalam dirinya. Paham ini para ikhwah? Nah itu hubungan bab dengan kitab tauhid. Tayyib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin mengingatkan, ini bab ini penyakit bagi orang yang dapat nikmat setelah dapat kesulitan. Ini penyakit bagi orang yang dapat nikmat kenyamanan hidup setelah sulit. Lupa diri. La farihun fakhur. Sangat gembira dan akhirnya menyombongkan diri. Lupa siapa yang memberikan nikmat kepadanya, ya, dan lupa siapa yang memberikan karunia kepadanya. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 10. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yakulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Dan kami rasakan kepadanya kenikmatan sesudah musibah. Rasakan kepadanya kesehatan sesudah penyakit. Rasakan kepadanya kekayaan sesudah kemiskinan. Kami rasakan kepadanya kenyamanan sesudah kesulitan hidup. Maka niscaya dia akan lupa. Lalu dia berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sama persis perkataan yang kedua tadi. Aku memang pantas dapat ini. Yang lain tidak pantas dapat. Aku yang pantas. Dia sangat sungguh gembira dan menyombongkan diri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang kita baca surat Fussilat ayat 50 di ayat yang pertama ini persis dengan surat Hud surat ke-11 ayat 10. Persis maknanya. Baik. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca lagi ayatnya dan kita pelajari. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kami merasakan kepadanya. Para ikhwah, kata-kata kami azaqnahu na pakai dhamir na kami di situ itu kembali kepada Allah. Dan kenapa kami, ini tidak menunjukkan bahwa Allah banyak, tetapi ini adalah dhamir kata ganti orang pertama untuk pengagungan, dan Allah paling pantas mengagungkan dirinya. Jadi na di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul menunjukkan kepada kata ganti orang pertama yang menunjukkan kepada pengagungan, bukan menunjukkan kepada jamak banyak. Jangan mengira bahwa Allah itu banyak, tidak. Tetapi na kami di sini maksudnya adalah sebagai bentuk terhadap Allah. Dan ada yang mengatakan bahwa nya kembali kepada manusia, jenis manusia, artinya seluruh manusia. Sifatnya ini seperti itu, seluruh manusia. Mau muslimnya, mau kafirnya. Atau hanya kembali kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih sahih, ini adalah kembali kepada seluruh jenis manusia. Antum harus ingat itu. Ya, nya kembali kepada seluruh jenis manusia. Kata ganti orang ketiganya, ya di situ dikembalikan kepada seluruh jenis manusia, bukan hanya sekedar orang kafir. Dalam artian seluruh jenis manusia, baik mukminnya, apalagi orang kafirnya, mempunyai sifat seperti ini. Akan ujub, bangga, terlalu congkak apabila dapat nikmat setelah dapat musibah. Hati-hati ini. Dan ini ayat, dan juga ayat surat Hud tadi, adalah khabarun fi mahalli dzam. Kabar dalam rangka mencela. Artinya, kebanyakan jenis manusia begitu. Tapi jangan diikuti. Karena itu tercela. Sifat tercela. Apabila dapat nikmat setelah sulit, kaya setelah miskin, sehat setelah sakit, ya, nyaman setelah sulit, maka kebiasaan manusia kebanyakan muslimnya apalagi kafirnya, maka mereka senantiasa ujub, bangga, congkak. Padahal orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman apabila mendapat nikmat dia bersabar, bersyukur. Apabila dapat musibah dia bersabar. Ajaban, hadis riwayat Muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh luar biasa perkara keadaan orang beriman. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Jika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Tidak congkak. Beda antara syukur dengan congkak. Tidak sombong. Ya, tidak ujub. Ujub itu pengertiannya adalah an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Dia melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Ya. Ini ujub ini biasa dimiliki oleh manusia-manusia yang mempunyai kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kebagusan rupa, kelebihan keberatan badan. Ya. Melihat orang kurus krempeng. Pokoknya orang-orang yang diberikan kelebihan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan tadi bahwa orang beriman tidak seperti itu. Jika dia in asabathu dharra sabar fakana khairan lah wa dzalika laisa illa lil mu'min. Jika dia mendapatkan musibah dia sabar. Dan hal seperti itu tidak akan didapati kecuali untuk orang beriman. Beda dengan manusia jenis ini. In azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Kalau seandainya dia mendapati suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hak. Kembali kita ke permasalahan tadi. Dan jika kami merasakan kepadanya, nya kembali ke mana? Kata ganti orang ketiga kembali kepada jenis manusia, seluruh manusia. Ya, ad-dhamir ya'udu ilal jins. Kata ganti menuju kepada jenis seluruh manusia. Sesuatu rahmat dari kami. Rahmat di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah nikmat dari Allah. Kesehatan, kekayaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan semisalnya. Dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan. Pastilah dia berkata, maka dia akan berkata, ini adalah hakku. Maksudnya, ini adalah hakku, bahwasanya ini adalah kekufuran darinya. Kenapa? Karena dia rujuk dengan dirinya. Seakan-akan dia mengatakan, sehat yang aku dapat ini, karena aku rajin berobat, aku menjaga makan, memang pantas aku dapat ini. Harta yang aku dapatkan, setelah sebelumnya miskin, terlilit hutang dan sebagainya, sampai orang-orang kalau ada dia datang, si bin pulang datang, sembunyi kita. Karena terkenal dengan berhutang kemana-mana. Ya, maka kemudian setelah itu dia sukses. Dia sudah bisa bayar semua hutang-hutangnya, kemudian dia mapan hidupnya, maka akhirnya dia mengatakan, hadzali, aku memang pantas mendapatkan ini. Dalam artian dia ujub terhadap dirinya. Ya. Dia ujub terhadap dirinya. Dan lihat di situ la yaqulanna. Lam itu terjemahkan pastilah dia berkata. Kata-kata kepastian ini menunjukkan bahwa itu sifat manusia. Hati-hati wahai manusia. Ya. Yang sekarang mungkin dianggap orang sukses, dianggap orang begini, begitu. Maka hati-hati, wahai manusia. Dan saya sering berpesan sedikit menyimpang tentang hati. Orang melihat kita dari luar, para ikhwah. Orang memuji kita karena penglihatannya dari luar. Dan nahnu a'lamu bima yahsulu fina. Kita lebih mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Dan catat baik-baik. Pujian manusia tidak akan pernah merubah dosamu di hadapan Allah Jalla fi'ulah. Maka yang paling penting adalah gapai ridha Allah. Jangan hiraukan manusia memuji atau mencelakmu. Karena pujian manusia relatif. Tadi saya berpikir, ada orang misalkan, dia ustadz besar, tuan guru, kiai, atau ustadz. Ternyata, sholatnya terlambat. Masbuk. Otomatis murid-muridnya akan melihat, apa nih ustadz masbuk? Ya. Padahal, sang guru ini sudah datang di sub pertama. Tapi mungkin karena dia kebelet, dia akhirnya keluar. Kemudian setelah selesai menyelesaikan hajatnya, dia datang, terlambatlah dia. Yang sub terakhir mengira, wah aku lebih hebat dari sang ustadz. Ustadz aja masbuk, aku sub terakhir masih mending. Lihat. Kalau Anda mencari hitungan manusia, tidak akan pernah selesai. An-nas ghayatun la tudra. Manusia, kata Imam Syafi'i rahimahullah, puncak gunung yang tidak akan pernah bisa Anda capai. Keridhaan manusia. Maka yang paling penting, ardi rabbak wastaghfir li dzambi. Buat ridha untuk Rabbmu. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia tidak akan pernah merubah dosamu di hadapan Allah jalla fi'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah dia berkata ini adalah hakku. Kata-kata ini adalah hakku maksudnya adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia menganggap bahwasanya ini memang aku pantas untuk mendapatkannya. Di sini tercelanya. Karena ada semacam i'jabun nafs, ujub terhadap diri sendiri. Dia lupa bahwa yang memberikan rahmat, nikmat, harta, kekayaan, keluarga, sakinah, mawaddah, rahmah adalah Allah tabaraka wa taala. Ini di sinilah letak penyimpangan tauhidnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, qala mujahidun hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Imam dalam menafsirkan ayat ini, Imam Mujahid rahimahullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mujahid adalah nama asli beliau Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr. Dan beliau adalah ulama abad kedua Hijriah. Dan beliau seorang tabi'i terkenal. Karena bertemu dengan para sahabat yang terkemuka. Di antaranya beliau adalah murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Ya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama asli beliau Mujahid bin Jabr Maula As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib Al-Qurashi. Al-Qurashi. Jadi beliau orang-orang termasuk keturunan Quraisy. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Sir Alum Nubala mengatakan, al-Imam Mujahid adalah seorang imam, Syekhul Qurra wal Mufassirin. Syekh dari ahli baca Al-Qur'an dan syekhnya ahli tafsir Abul Hajjaj Al-Makki. Kunyahnya Abul Hajjaj dan orang Mekah Al-Aswad. Dari kabilah Al-Aswad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Mujahid rahimahullah, Mujahid ibn Jabr. Mujahid rahimahullah taala berkata, dan di sini manhaj. Ini namanya manhaj salaf. Menafsiri ayat kembali kepada pemahaman para salaf, bukan dari kantong sendiri, dari pemahaman bahasa, kepintaran bahasa sendiri. Akhirnya menyampaikan ilmu yang menyimpang, akhirnya tersebar syubhat di tengah kaum muslimin. Ya. Kembalilah kepada pemahaman salaf, dan itu manhaj, itu yang disebut dengan manhaj salaf. Memahami Al-Qur'an atau hadis dengan pemahaman salaf. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengembalikannya bukan dari kantong sendiri, tapi dengan pemahaman manusia-manusia terbaik. Salatul al-qurun as-salasal mufaddalah. Pemahaman tiga generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Bukan hanya sekedar di tengah umat Islam. Di atas muka bumi. Dari mulai sebelum para sahabat atau setelah para sahabat. Mereka lah yang paling terbaik. Setelah para rasul dan para nabi alaihi salatu wassalam. Lihat Imam Mujahid rahimahullah taala berkata, hadza bi'amali wa ana mahququn bih. Ini adalah karena usahaku. Artinya rahmat yang aku dapat, harta yang aku dapat, titel yang aku dapat, pangkat yang aku dapat, ini adalah usaha karena usaha, dan akulah yang berhak dengannya. Artinya selainnya memang kada pantas dapat ini. Hanya aku yang berhak. Sini saya sudah menyebutkan tadi, terjadi dua penyimpangan. Penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Karena dia mengatakan ini adalah karena usahaku. Dia lupa bahwa itu karunia Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memelihara alam semesta. Sedangkan dia mengatakan usahaku. Ini yang kelirunya. Dan akulah yang berhak dengannya. Ini penyimpangan terhadap apa? Tauhid uluhiyah. Aku berhak dengannya. Seakan-akan dia berhak mendapatkan sesuatu pengagungan diri darinya. Padahal yang berhak mendapatkan pengagungan hanya siapa? Allah Jalla fi'ula. Nah ini penyimpangan lisan terhadap tauhid. Ya, bisa dipahami sekarang? Allah. Nah, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita bahas perkataan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita baca perkataan penulis yang lain. Qala ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yuridu min indi. Artinya, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas nama asli beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makanya disandarkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, karena Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mempunyai kedudukan di tengah kaum muslimin, oleh karenanya disandarkan perkataannya atau panggilannya Ibnu Abbas, anak Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, Al-Bahr, lautan, maksudnya lautan ilmu. Habrul Ummah, tintanya umat ini. Maksudnya habr itu adalah ulamanya umat ini. Wa faqihul 'asr, ahli fikih sepanjang masa. Imamut tafsir, imamnya ahli tafsir. Maka pantas kita mengambil tafsirannya. Dan inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Tenang kita. Karena yang menafsiri bukan orang sembarangan yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya heran kadang-kadang orang yang menolak manhaj salaf ini. Ya, heran. Kenapa? Herannya dari satu sisi dia kok kayak pintar sendiri. Yang kedua, herannya kok diberikan yang mudah malah nyari yang sulit. Tinggal nyontoh, nyomot pemahaman para sahabat, makhluk-makhluk Allah yang terbaik, yang dapat ridho Allah, yang mereka bersepakat, tidak pernah bersepakat dalam kesesatan, diridhoi oleh Allah sepanjang hidup mereka. Masuk akal. Hanya orang cerdas yang hanya orang yang tidak cerdas yang menolak manhaj salaf. Ya. Dan saya sering mengatakan bahwasanya manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Maka setiap kaum muslimin harus bermanhaj salaf. Ya. Bukan harus ngaji di Masjid Imam Syafi'i, bukan, tapi harus berpemahaman dengan pemahaman para sahabat atau para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, yuridu min indi. Maksudnya adalah, maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Artinya rahmat yang Allah berikan kepadaku, pangkat, jabatan, kepintaran, ya, harta, kesuksesan dalam berdagang, ini dari diriku. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang menyebabkan dia akhirnya menyimpang tauhidnya atau tidak sempurna tauhidnya karena penyimpangan ucapan. Karena di dalamnya terdapat ujub. Dan saya ingin berpesan, ujub itu lebih parah dibandingkan riya. Kenapa? Karena ujub, orang riya, dia beribadah kepada Allah agar dilihat manusia sehingga dipuji. Agar dilihat manusia sehingga dia dipuji. Artinya, dia mensyirikkan Allah dengan manusia. Itu riya. Sedangkan ujub, dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Di situ buruknya, ujub lebih buruk dibandingkan apa? Riya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ini adalah dari diriku sendiri. Sebelum kita lanjut kepada perkataan yang disebutkan oleh penulis, kebalikan dari sifat ini, sifat terlalu sombong, terlalu ujub apabila dapat nikmat setelah dapat musibah, adalah kebalikan dari sifat ini adalah apabila dapat musibah, putus asa. Lupa bahwa Allah Maha Pengasih, Penyayang. Lupa bahwa rahmat Allah sangat luas meliputi segala sesuatu. Putus asa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat ke-49. La yas'amul insan min du'ail khair wa in massahu syarr fa ya'usun qanut. Manusia tidak pernah bosan untuk berdoa kebaikan. Tetapi jika keburukan menimpanya, langsung ya'us qanut. Putus asa, dan putus harapan. Ya'us, orang yang sangat berputus asa dan putus harapan. Dan itu ada pada jenis-jenis manusia tertentu. Misalkan, ada sebagian orang pernah berkata, Ustaz, saya mau mulai sebuah rencana yang saya rencanakan. Tapi baru langkah pertama saya mulai rencana tersebut, sudah ada aral melintang. Ini biasanya Ustaz, sudah sering saya dapat di dalam hidup saya, ini pasti akhirnya tidak baik. Dia belum apa-apa, sudah apa? Putus asa. Sudah berpikiran negatif. Sudah su'udzon terhadap Allah Jalla fi'ula. Maka ini tidak benar. Ya, dan itu kebalikan dari sifat ini. Kalau dapat nikmat setelah dapat musibah, dia terlalu gembira, ujub, congkak, lupa itu pemberian Allah. Tapi kalau ditimpa musibah, langsung putus asa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, dan itu juga disebutkan di dalam surat Hud, ya. Ayat yang ke-9, surat ke-11 ayat ke-9. Allah berfirman, "Wa la in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naz'naha minhu innahu la ya'usun kafur." Artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu nikmat dari kami, kemudian nikmat itu sebagiannya kami cabut. Yang asalnya kaya raya, kemudian mungkin satu tokonya rugi. Yang asalnya sehat badannya kemudian sakit gigi. Yang asalnya mungkin istrinya 4, kemudian 1 meninggal. Ya? Maka innahu la ya'usun kafur. Setelah itu dia ya'us kafur. Putus asa dan kufur terhadap nikmat Allah. Ini kebalikan dari sifat ini. Dua-duanya sifat buruk yang tertanam dalam diri. Hati-hati. Dapat nikmat setelah dapat musibah menyebabkan congkak, sombong, ujub. Dan dapat musibah setelah diberikan nikmat yang begitu banyak, dikasih musibah secuil saja. Dia akhirnya putus asa, putus harapan, seakan-akan tidak ada nikmat Allah yang pernah dia dapatkan sama sekali dalam hidupnya. Dua-duanya sifat tercela. Dan itu ingat, itu sifat yang ditanam oleh Allah pada diri kita. Maka harus dijaga dengan keimanan. Karena dalam ayat tadi, surat Hud, surat ke-11, ayat 9 dan 10, Allah menyebutkan, wala in adzaqnal insan, dan jika kami rasakan kepada jenis manusia, semua dari kita berarti, tertanam sifat itu. Ujub apabila dapat rahmat setelah mendapat musibah, putus asa apabila dapat musibah setelah diberikan rahmat begitu banyak. Hati-hati para ikhwan. Ya, hati-hati. Saya beri contoh. Ada anak 10 dia dapat. 10 anak. Kemudian anak yang ke-11, istrinya hamil, melahirkan dalam keadaan meninggal. Taib. Takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ada dia hanya bisa mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak perlu putus asa. Menggerutu atas takdir Allah. Mana yang dia lupakan yang begitu banyak nikmat tadi? 10 anaknya dia lupakan. Hanya dengan satu anak yang Allah ingin uji dia. Dan ujian fungsinya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan Allah memuji dengan kebaikan dan keburukan dua-duanya Allah puji. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai jenis ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwah dua sifat ini. Ya, sifat apa tadi yang pertama? Ujub tatkala dapat nikmat setelah dapat musibah. Sifat yang kedua apa? Putus asa tatkala dapat musibah sedikit dari nikmat yang begitu melimpah ruah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan menarik para ikhwan, kalau kita baca syarah-syarah para ulama dari kitab Tauhid, hampir semua ulama yang mensyarah ayat ini, mereka melanjutkan ayatnya. Ini kan penggalan ayat. Surat Al-Fussilat ayat 50, penggalan ayat. Kalau kita baca lengkap ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya saya bacakan ayatnya. Walain azaqnahu na'ma'a afwan. Walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Hati-hati ayat ini. Hampir semua syekh yang mensyarah ayat ini, mensyarah kitab Tauhid, mereka melanjutkan ayat ini dengan lengkap. Maka saya pun ingin juga membacakan di hadapan para ikhwan dan akhwat sekalian ayat ini dengan lengkap. Ayat yang kita baca ini hanya penggalan ayat dari surat Fussilat ayat 50. Surat yang ke-41 ayat 50. Lihat. Sampai tadi kepada apa? Pastilah dia berkata ini adalah hakku. Lanjutannya, lanjutan ayatnya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Lihat. Bagaimana ujubnya orang kalau sudah diberikan kelebihan. Dia mengatakan, aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Lupa dia. Lupa kiamat. Begitulah orang kalau sudah dapat nikmat. Persis seperti salah satu cerita di dalam surat Al-Kahfi. Kita tahu bahwa surat Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Yang pertama cerita Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita Nabi Musa. Yang kedua cerita 2 orang petani. Yang satu Muslim, yang satu kafir. Yang ketiga cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Bukan Haidir, Haidir kawan SD ulun. Khadir. Yang ketiga cerita Dzulqarnain. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita ingin ambil cerita. Di situ ada 2 petani yang muslim, yang satu muslim, yang satu kafir. Ketika yang kafir ini melihat kebunnya penuh dengan penuh dengan buah-buahan, maka yang kafir mengatakan tidak akan mungkin hari kiamat dibangkitkan. Gara-gara ujub melihat hasil usahanya. Maka hati-hati para ikhwah. Yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, hati-hati. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, pangkat, jabatan, ya, rupa, cantik, bungas. Hati-hati. Ya. Biasanya ujub. Tarun diberikan kelebihan, ujub. Ayatnya kita akan baca selain. Fir'aun diberikan kelebihan, ujub. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Siapa lagi? Abu Lahab diberikan kelebihan, ketenaran di tengah orang Arab, ujub. Ya. Akhirnya tidak beriman kepada Allah. Dan semisalnya. Nah, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai dia mengatakan, "Wa ma adzunnu sa'a qa'iman." Gara-gara nikmat yang begitu melimpah ruah yang dia dapatkan, dia lupa. Bahkan dia mengingkari hari kiamat. Aku tidak kira hari kiamat akan datang. Enggak mungkin. Dan itu sering kita dapati di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam, benar atau tidak, seperti yang kita baca dan kita sering dengar beritanya, kapal pembuat kapal Titanic mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin kapal ini tenggelam. Bahkan pencipta dunia pun tidak bisa menenggelamkannya. Ini gara-gara terlalu diberikan kelebihan menciptakan sesuatu. Sampai dia lupa diri. ya. Sampai juga ada orang membuat bangunan yang begitu tinggi, tidak akan mungkin Allah bisa menghancurkan bangunan ini. Lupa. Sama, wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Saking ujubnya dia mengingkari hari kiamat. Kemudian, wa la in ruji'tu ila rabbi, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, innali 'indahu al-husna. Sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Kalau seandainya dia masih mempercayai hari kiamat, maka dia tetap ujub. Dengan cara apa? Bahwa pasti di sisi Allah, aku sudah disediakan tempat. Ini bahayanya orang yang ujub. Makanya Rasulullah SAW bersabda, thalathun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'. Sifat bakhil yang ditaati. Yang kedua, syuhun muta', yang kedua, i'jabul mar'i binafsih. Ujubnya seseorang dengan amalannya sendiri. Yang ketiga, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Itu tiga yang membinasakan manusia, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Al-Bazzar, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syuhun muta', hawan muttaba', dan i'jabul mar'i binafsi. Sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Persis seperti yang disebutkan di dalam ayat. Ya. Padahal Allah berfirman, "Falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudziqannahum min 'adzabin ghalidh." Maka kami akan benar-benar memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan. Di sini pelajaran bagi kita. Jangan terlalu percaya diri dengan amal banyak yang kita pernah kerjakan di hadapan Allah jalla fi'ala. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Sebagaimana perkataan Yahya bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan, "La tathiq bi kasratil amal, fa innaka la tadri aqbilta am la." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalanmu diterima atau tidak. Sama seperti yang Allah firmankan di sini. Sungguh kami akan benar-benar beritahukan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka amalkan. Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang telah mereka kerjakan. Baik. Kita kembali ke masalah kita. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa qauluhu innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala berkata, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini, innama utitu ala ilmin, ada dua di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 78, cerita tentang Karun. Yang kedua surat Az-Zumar ayat 49. Ya, surat Az-Zumar ayat 49. Tetapi yang dimaksud oleh penulis rahimahullah adalah ayat surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Karun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini kesombongan dari Karun. Ya. Karun bukan Kirun ya. Karun itu siapa? Karun itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi." Sesungguhnya Karun adalah termasuk dari kaum Nabi Musa. Maka ia berlaku zalim, melampaui batas terhadap kaum Nabi Musa. Maksudnya menyimpang dari ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah berfirman, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usba ulil quwa. Maka kami berikan kepada Karun harta benda yang kunci-kuncinya sungguh berat difikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ini menunjukkan kepada kita para ikhwah. Dan bab ini saya suka sekali karena banyak berkaitan dengan hati. Terutama yang berkaitan dengan harta. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa harta dunia itu bukan standar ridho Allah. Catat tuh baik-baik. Masukkan di dalam hati. Harta atau kemegahan dunia bukan standar ridho Allah. Buktinya Qarun yang menyimpang diberikan harta oleh Allah. Dan banyak orang kafir tidak beriman, lebih kaya dari kaum muslimin. Dari mulai semenjak dulu, dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tiduran di atas tikar yang membekas pada tubuhnya. Kemudian Umar bin Khattab melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah falyuwassi' ala ummatik. Fa inna Farisa wa Ruma ala ma hum alayh. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya. Sesungguhnya kaum Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Permadani, tidur di atas kasur yang empuk. Wahum la ya'budun Allah. Tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan agama kita? Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah pelipur lara bagi kaum muslimin. Dan ini pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar tidak terlalu murung kalau seandainya sempit dunia. Atau kalau seandainya dunianya menengah ke bawah terus nyungsep di bawah gak naik-naik. Ya, jangan sedih. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atarda an yakuna lahumud dunya walana al-akhirah. Apakah engkau rela? Apakah engkau tidak rela? Biarkan mereka memiliki dunia yang fana, yang cepat rusak, yang tidak sempurna, sedikit. Dan kita memiliki akhirat kekal abadi, nikmatnya sempurna, paling baik. Ini pelipur lara pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi pada Karun. Dan ini pelajaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa harta atau dunia bukan tanda ridha Allah kepada manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, jika diluaskan rezekinya, kemudian dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku. Amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ana. Adapun manusia jika disempitkan rezekinya, maka kemudian dia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Dua asumsi ini dibantah oleh Allah langsung pada ayat yang selanjutnya, ayat ke-17. Kalla, tidak sama sekali. Tidak benar asumsi itu. Kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Ya, kalla. Maka ini para ikhwah, ini pelajaran. Karena Al-Quran tadi berfirman, setelah menyebutkan penyimpangan Karun, kata Allah, kami berikan kepada kau harta, kekayaan, benda. Yang kunci-kuncinya, bukan kekayaannya, dibawa, difikul oleh orang-orang yang kuat. Kita lihat tafsirannya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang kuat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Al-A'mash rahimahullah. Dari Khaythamah, kanat mafatihu kunuzi Qarun min julud, kullu miftahin mithul asbu'. Kunci-kunci kekayaan Qarun dari kulit, ya, setiap kuncinya seperti satu jari kuncinya seperti satu jari. Kullu miftahin ala khazanatin ala hida, setiap kuncinya untuk satu lemari. Fa idza raqiba hamulat ala sittina baghlan aghar muhajjala. Satu dari lemari tersebut jika diletakkan di bawah, itu dibawa oleh 60 bagel. Percampuran antara hewan keledai dengan kuda. Jadi kuda belelekan lawan keledai, jadi keluarlah bagel. 60 itu membawa satu lemari dengan satu kunci. Seberat apa itu, Pak? Dan itu banyak berkunci-kunci. Subhanallah. Menunjukkan bagi kita orang muslim tidak seperti orang kafir yang mengatakan, ya, mereka mengatakan seperti kaumnya Qarun mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah indahnya kalau kita diberikan seperti kekayaan Qarun. Orang mukmin enggak melihat seperti itu. Orang mukmin malah berpikiran, oh, berarti kekayaan dunia, harta yang melimpah ruah bukan tanda ridha Allah. Catat tuh baik-baik, masukkan dalam hati. Ya. Agar kita benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberikan harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini yang jadi masalah. Karena ilmu yang ada padaku. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penafsiran dari Imam Qatadah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ala ilmin minni biwujubil makasib, biwujuhil makasib. Qatadah rahimahullah dan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, murid dari Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'i. Dalam menafsirkan ayat mengatakan, maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Kenapa warung pian banyak mana di Banjar nih? Aku nih ahli dagang. Maka lawan muha-muha, aku ini aneh. La hawla la quwwata illa billah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun, dan ahli tafsir lainnya mengatakan, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Artinya, karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut menerima harta kekayaan itu. Ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Seakan-akan ada pengagungan diri untuknya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa hadza ma'na qawli Mujahid utituhu ala syaraf, dan inilah makna dari kata-kata Mujahid rahimahullah, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Artinya gini. Qarun ketika mengatakan, aku mendapatkan harta ini karena kemuliaanku, karena aku mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Di situ bertentangan dengan tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Bahwa ada yang berhak dimuliakan selain Allah. Paham ya para ikhwah? Jadi bab ini menyimpang dari dua jenis tauhid. Orang yang ujub menyimpang dari jenis tauhid rububiyah. Dan dia juga mengatakan bahwa kemuliaan yang aku dapatkan karena memang aku mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Menyimpang dari tauhid uluhiyah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan karena hadis selanjutnya panjang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bolehkah manusia menggunakan kami sebagaimana Allah menggunakan walaupun tanpa pengagungan diri? Barakallahu fikum. Lebih baik dia bertawadhu kecuali untuk menunjukkan kepada kesopanan. Seperti misalkan seseorang berbicara atas nama sebuah kelompok, atas nama sebuah organisasi, atas nama sebuah perkumpulan, maka boleh saja. Asalkan dia tidak mengagungkan diri. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang apakah Allah memiliki tempat, karena ada yang menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak memiliki tempat. Para ikhwah gini, saya ingin menyebutkan masalah ini. Satu, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Itu satu. Kita wajib mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Apa saja? Tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang istiwa Allah, maka kita wajib mengimaninya. Yang kedua, sifat-sifat Allah yang maha mulia adalah sifat-sifat yang tidak bisa diketahui dengan akal, logika, atau perasaan. Karena dia bersifat tauqif. Yaitu tertahan akal, logika, perasaan padanya hanya bersandarkan Al-Quran, Al-Karim, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Maka la majala lirra'i fiha. Tidak ada tempat untuk akal masuk di dalamnya. Sifat tersebut kita ketahui berdasarkan penetapan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan berdasarkan penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, sikap seorang muslim dalam mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya adalah dengan dua sikap. Yang pertama, isbatun bila tamsil, dan yang kedua, tanzihun bila ta'atil. Maksudnya, sikap seorang muslim ketika mendapati sifat-sifat Allah dalam Al-Quran atau sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis Rasul adalah menggunakan dua sikap ini. Yang pertama, menetapkan sifat tersebut tanpa memisalkannya. Dan yang kedua, mensucikan sifat tersebut dari segala macam aib, kekurangan, cacat, kerusakan tanpa meniadakan sifat tersebut. Dan dua sikap ini mutalaziman. Dua sikap ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh hanya orang menetapkan tanpa memisalkan, tetapi tidak mensucikan tanpa meniadakan. Tidak boleh. Tidak boleh orang hanya mensucikan tanpa menetapkan. Harus berdua-dua sikap ini harus ada dalam diri seorang muslim. Saya beri contoh sekarang seperti yang ditanyakan tentang masalah tempat bagi Allah Jalla fi'ula. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menyebutkan dalil tentang dua sikap seorang mukmin terhadap sifat Allah tadi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat ayat ini. Ya, mohon papan tulis. Mohon maaf. Lihat ayat ini baik-baik karena di sini banyak orang-orang di zaman sekarang ya, penceramah-penceramah ahli syubhat. Merusak akidah kaum muslimin. Ya. Lihat, kita katakan tadi poin yang ketiga, jadi poin pertama apa tadi? Enggak, poin pertama apa yang saya sebutkan? Bahwa kita wajib mengimani sifat tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mengimani dari Al-Quran atau As-Sunnah. Ya, Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua, sifat Allah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tidak ada ladang untuk akal masuk di dalamnya. Kita hanya bisa menetapkan sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan kabar yang datang kepada kita. Tidak boleh kita berikan sifat sendiri. Tidak boleh kita namai Allah dengan nama dari diri kita sendiri. Tetapi itu sifatnya tauqifiyah berasal dari kabar yang akurat dan valid dan orisinil. Yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yang ketiga yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim kita mempunyai dua sikap. Sikap yang pertama, sikap terhadap sifat, ya, terhadap sifat. Sikap yang pertama adalah isbatun bila tamsil, yang artinya menetapkan sifat tersebut tapi tidak memisalkan. Yang kedua, tanzihun bila ta'til, ya, mensucikan sifat tersebut dari segala macam kekurangan, aib, kerusakan, cacat, tapi tidak meniadakan sifat tersebut. Dalil akan sikap ini adalah ayat Allah yang berbunyi, "Laisa kamitslihi perhatikan. Syai. Wa huwa as-sami'ul basir. Lihat ayat ini. Laisa kamitslihi syai, ini adalah sikap yang kedua. Kemudian wa huwa samiul basir adalah sikap yang pertama. Kita bahas sesuai dengan apa yang saya tulis, wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya Allah as-sami' dan al-basir. Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah mempunyai pendengaran. Allah mempunyai penglihatan. Kita tetapkan pendengaran milik Allah dan penglihatan milik Allah. Tapi tidak boleh kita misalkan Allah Maha mendengar seperti pendengaran makhluk. Ini tidak benar. Ya, ini adalah sikap pertama. Nah, setelah kita tetapkan tanpa kita memisalkan dengan makhluk, baru kita sucikan Allah tanpa kita meniadakan. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Tapi tetap Allah memiliki sifat tersebut. Misal Allah tidak ada yang semisal dengannya, bukan berarti kita hilangkan sifat pendengaran dari Allah, sifat penglihatan dari Allah, tetap Allah memilikinya. Kita sucikan pendengaran Allah, pensucian Allah, penglihatan Allah dari segala macam kekurangan, aib, keterbatasan, cacat. Ya, manusia matanya rabun. Matanya hanya bisa melihat apa yang ada di depannya. Apa yang setelah dinding dia tidak bisa lihat. Nah, kita sucikan itu dari Allah. Allah melihat, maha melihat, maha mendengar, mempunyai penglihatan, mempunyai pendengaran sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tetapi tetap Allah tanpa ta'til, tidak meniadakan. Allah tetap maha mendengar, maha melihat. Ini tiga poin ini harus kita pahami baik-baik. Baik. Sekarang kita berbicara tentang istiwa. Ketika Allah berfirman dalam surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka sikap kita dua. Menetapkan istiwanya Allah di atas arsy tanpa memisalkan. Yang terjadi pada manusia adalah dia tidak mau menetapkan karena dia memisalkan dulu dengan makhluk. Kalau Allah beristiwa berarti Allah seperti seorang raja duduk. Berarti mempunyai tempat atau Allah ditempati oleh sebuah tempat. Dan ini mustahil bagi Allah. Berarti dia sebenarnya sedang apa? Memisalkan. Ini kekeliruannya. Jangan dimisalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkan sifat istiwa tanpa memisalkan. Kemudian sikap yang kedua, kita sucikan. Tanzih itu mensucikan. Mensucikan istiwanya Allah. Berada di atasnya Allah. Ya, dari segala macam kekurangan, aib, cacat. Tapi tanpa meniadakan sifat istiwa. Paham ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada perkataan bahwa Allah laisa fi jihah? Allah tidak ada pada satu sisi. Ya. Kalau Allah ada pada satu sisi, maka berarti Allah bertempat. Asal muasal kesalahan pendapat ini dari apa? Karena apa? Memisalkan Allah. Ya. Karena mereka mengatakan Allah sama. Kalau seandainya Allah di atas langit, berarti Allah mempunyai tempat, tempatnya langit. Berarti tempatnya tersebut entah Allah lebih kecil dari langit atau bingung dia mikirin. Akhirnya yang ada ta'til. Allah tidak mungkin istiwa di atas arsy. Yang berarti Allah berada meninggi di tempat yang tinggi di arsy. Tidak mungkin kata mereka. Ya. Maka akhirnya mereka meniadakan. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Itu sama saja dengan apa? Tidak ada, ma'dum bahasa Arab. Makanya ada sebuah kelompok yang mengatakan, yang meniadakan seluruh sifat Allah disebut dengan Jahmiyah. Yang pencetusnya adalah Jahm bin Safwan. Dan dinyatakan kafir oleh para ulama. Para ulama mengatakan, Al-Jahmiyah ya'budu adaman. Kaum Jahmiyah menyembah Tuhan yang tidak ada. Ya, Tuhan yang tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu muncul subuhat-subuhat. Makanya saya katakan penceramah ahli subuhat. Ya, Allah tidak ada tempat. Allah tidak ada pada satu sisi. Allah macam-macam. Mulanya adalah karena dia memisalkan Allah. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwasanya gini. Siapa yang mengatakan Allah beristiwa di atas aras, maknanya berarti Allah meninggi di atas aras, berarti dia kafir terhadap ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Dia juga kafir terhadap ayat lam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dia pakai semestinya sebenarnya adalah bantahan untuk pendapatnya sendiri. Paham maksud saya? Paham enggak? Ayat yang dia pakai itu bantahan untuk dirinya sendiri. Anda sekarang tidak percaya terhadap ayat itu. Buktinya apa? Anda memisalkan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Allah beristiwa dan arti istiwa adalah ala wartafa'a. Artinya yaitu meninggi dan di tempat yang tinggi. Makna itu kita pahami. Dan jangan misalkan makna itu dengan makna dengan perbuatan istiwanya seorang makhluk di atas singgah sananya. Jadi benar perkataan Syekhul Islam. Siapa saja ahlu bid'ah yang berdalil dengan Al-Quran, maka bantahannya ada pada ayat yang dia bawakan. Paham ini para ikhwah? Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy berarti dia kafir dengan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Kafir dengan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Maka kita katakan ayat itu sebenarnya adalah pedang yang membunuh pendapat Anda sendiri. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya dengan sesuatu, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Kenapa Anda memisalkan Allah dengan makhluknya? Paham ini para ikhwah? Paham permasalahannya sekarang? Dan semuanya ini timbul. Kenapa? Karena ilmu kalam. Ilmu filsafat yang merangsek ke dalam keyakinan kaum muslimin. Para sahabat tidak pernah membicarakan seperti ini. Mereka mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Sampai di situ paham? Sekarang ada masalah terbaru. Mereka mengatakan kalau Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah kita imani aja deh. Tapi kita katakan begini, Allah lebih tahu segalanya. Serahkan urusannya kepada Allah. Ini juga keliru. Tapi lebih rendah kekeliruannya dibandingkan tadi. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia seakan-akan mengatakan Allah berfirman dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Sudahlah, istiwa jangan berbeda pendapat, serahkan aja sama Allah. Ini namanya menyalahi firman Allah bahwa Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, mudah dipahami. Ya, makanya pendapat yang mengatakan bahwa sudah serahkan makna istiwa sama Allah. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena makna istiwa kita faham. Artinya adalah ala wartafa'a, meninggi di tempat yang tinggi. Yang kita tidak faham dan tidak perlu kita paham, yaitu bagaimana Allah beristiwa. Itu yang kita tidak dituntut untuknya. Ya, makanya Imam Malik mengatakan, wal kaifu majhul. Bagaimana sifat istiwa Allah itu majhul bagi kita, tidak kita ketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu yang bid'ah. Itu bro yang bid'ah, bro. Ini enggak paham akidah ngomong akidah di mana? Mengatakan bahwa pertanyaan ainallah bid'ah. Dari mana ente? Siapa ulama yang mengatakan seperti itu? Sepintar apapun hafalannya. Ya? Anda akan tahu orang yang berbicara akidah ketika dia duduk ngaji sama syekh. Bertahun-tahun ngaji kitab. Tahu bagaimana lancarnya dia bicara akidah. Adapun yang comot sana, comot sini. Pemahaman dari kantong sendiri. Hafalan. Kepintaran bahasa. Dan kita kaum muslimin harus jera. Harus jera. Jangan nuntut dari seorang ustadz yang tidak bermanhaj salaf. Lihat sekarang. Syubhat tersebar kemana-mana. Gara-gara manusia-manusia seperti ini. Harus jera. Gak boleh main perasaan di dalamnya. Ya. Dikatakan bahwa bertanya tentang ainallah bid'ah. Bagaimana Allah bertanya tentang istiwa Allah bid'ah. Siapa yang mengatakan? Ulama mana yang mengatakan? Para ulama membicarakan istiwanya Allah. Yang bid'ah itu bagaimana istiwa. Itu yang bid'ah. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Itu yang menyebabkan Imam Malik ta'arraq. Apa namanya? Berkeringat. Dan beliau berat untuk menjawabnya. Karena berkenaan dengan membagaimanakan sifat Allah. Karena hanya Allah yang tahu. Bukan pertanyaan ainallah. Apalagi ada manusia-manusia zaman sekarang. Sudah kurang baik akhlaknya. Kurang baik perkataannya. Mengatakan bahwasanya siapa yang meyakini Allah beristiwa di atas aras sama dengan keyakinan kaum Yahudi dan Nasrani. Itu fitrah manusia. Manusia semuanya mengakui bahwa Allah di atas, itu fitrahnya. Mau muslim, mau kafir. Ya? Ente yang keluar dari fitrahnya itu. Alhamdulillah. Ini para ikhwah, paham ini sampai sini, paham? Jadi membicarakan istiwa Allah bukan bid'ah, bro. Yang bid'ah, yang bid'ah kata Imam Malik itu adalah bertanya tentang bagaimana, bro. Ya? Jangan tertipu para ikhwah, nuntut ilmu jangan pakai perasaan, pakai dalil. Ustaz, tapi hafalannya oke, Ustaz. Bukan ukuran. Dan harus jera, Pak, harus jera. Ya? Sudah berapa banyak pernyataan-pernyataan yang menyimpang. Bahkan ada pernyataan yang satu imam Islam pun tidak menyatakannya. Kenapa? Karena tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis, tidak merujuk kepada pemahaman para salaf. Kalau seandainya ada pernyataan yang dia nyatakan, kemudian ada ulama menyatakan di situ, masih mending. Meskipun pendapat lemah, masih mending. Ini enggak ada satu salaf pun, satu imam pun, satu ulama pun menyatakannya. Dan kita jangan latah pada, oh ini baru Ustaz nih. Belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya ini. Itu sesatnya. Paham ya? Apakah maksud, wallahu alam ya tadi, apakah maksud dari Allah tidak memasukkan kita ke surga sebab banyaknya amal kita, akan tetapi kita masuk surga sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Dari Abdullah di Jayapura. Perhatikan baik-baik. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak akan pernah amalan seseorang memasukkannya ke dalam surga. Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak akan pernah amalan seseorang memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana. illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis ini maksudnya adalah bahwa amal seseorang bukan berteran dari surganya. Misalkan ada orang beribadah kepada Allah 50 tahun. Salat 50 tahun. Puasa 50 tahun. Sedekah 50 tahun. Nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah, mana surga saya? Ini yang disebut dengan amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Amalannya bukan berteran surga. Ya. Karena Allah tidak bisa dipaksa. Allah mempunyai hak prerogatif sendiri, siapa yang Allah tentukan masuk surga, siapa yang Allah tentukan masuk neraka. Makanya ada sedikit menyimpang di dalam pembicaraan ilmu usul fikih. Ketika para ulama usul fikih mendefinisikan kata-kata wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah ma yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang disiksa jika ditinggalkan. Itu wajib. Dan jika dikerjakan berpahala. Itu wajib. Yang kita kenal selama ini ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang diberikan pahala bagi siapa yang mengerjakannya. Dan sesuatu yang diberikan dosa, siksa bagi siapa yang meninggalkannya. Para ulama usul fikih mengatakan, mungkin saja Allah memaafkan siapa yang meninggalkan kewajiban. Makanya mereka mengatakan, bukan yu'aqabu ala tarikihi, tetapi yuzammu ala tarikihi. Tidak, bukan berarti diberikan siksa bagi siapa yang meninggalkan kewajiban, tetapi dicela bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Karena celaan lebih umum dibandingkan mendapat siksa. Ya. Mungkin saja orang yang meninggalkan sholat diampuni oleh Allah. Mungkin saja orang yang membunuh diampuni oleh Allah. Mungkin saja. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa keputusan ada pada tangan Allah. Makanya amalan bukan berteran surga. Tetapi kita tidak bisa menafikan ayat. Bahwa di dalam ayat Allah berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal kalian. Ini cara memahami ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal kalian, bahwa amalan penyebab masuk surga, tapi tetap masuk surganya hak siapa? Allah. Bisa saja Allah menolak amalnya, bisa saja Allah menerimanya setengah. Yang jelas maksud hadisnya tadi, amalan bukan berteran surga. Gak bisa orang, mana ya Allah ini sholat saya, sini pahala saya. Gak bisa, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu beberapa tahun yang lalu, sebagian orang keliru memahami hadis ini. Sampai-sampai menyatakan, sampai Nabi pun tidak dijamin masuk surga. Ini keliru. Bagaimana kok bisa dia mengatakan seperti itu? Bahkan ada hadis riwayat Bukhari, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh malaikat kepadanya, umirtu bika alla aftaha ahadan qablak. Aku diperintahkan denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau masuk ke dalamnya. Artinya Rasulullah SAW manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Tentunya dijamin masuk surga. Aneh kok ada yang menyatakan Rasulullah SAW tidak dijamin masuk surga. Karena keliru memahami ayat ini. Aneh lagi ada orang yang menyebarkan ilmu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya. Umatnya seluruhnya masuk surga, baru beliau terakhir masuk surga. Ini riwayat palsu, enggak ada riwayatnya. Ya. Jadi kan seakan-akan, wah hebat tuh. Bisa mengambil hati kaum muslimin. Tuh lihat perjuangan Rasulullah. Nunggu umatnya dulu masuk, baru beliau masuk terakhir. Riwayatmu mana? Paham maksud saya? Gak ada riwayatnya itu. Makanya saya katakan, harus jera para ikhwah. Jangan nuntut ilmu kecuali orang yang bermanhaj salaf. Harus jera. Karena akan mendatangkan pemahaman yang baru, yang seperti yang saya ungkap tadi. Tidak pernah satu ulama Islam pun mengatakannya. Aneh. Hanya sekedar ingin menarik perasaan kaum muslimin. Enggak pernah. Dan juga tidak ada hadis berkenaan dengan tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menyuruh. Yang ada perkataan beliau adalah, wahai Anas, apa yang aku bisa bantu? Enggak ada riwayatnya itu. Enggak ada. Yang ada adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah memukul seorang wanita, budak, anak-anak. Kemudian beliau mengatakan, "Wala qala li qattu lima fa'alta li syai'in qad fa'altu." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, "Wahai Anas, kenapa engkau kerjakan ini?" Sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Kenapa engkau kerjakan ini? Untuk sesuatu yang telah terjadi. Itu yang ada riwayatnya. Bukan berarti ada mengatakan, "Wahai Anas, apa yang bisa saya bantu?" Enggak pernah nyuruh Anas. Enggak. Enggak benar itu. Enggak ada riwayatnya. Paham ini para ikhwah? Nah, maka maksud dari ayat hadis tadi maksudnya adalah amalan bukan barteran surga. Oh, udah jam 9 lewat ya. Begadang gak kita? Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu jika ada kawan muslimin, kaum muslimin yang mencela kita mengaji di Masjid Imam Syafi'i bahwa mengatakan di situ pemahaman atau aliran salafi? Dan apa nasihat Ustaz untuk kaum muslimin seperti ini? Nasihatnya, bawahi ngaji ke sini. Ya, bawahi ngaji ke sini. Apa tanda keridhaan Allah? Tanda keridhaan Allah, orang tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Niscaya itu adalah tanda yang sangat besar dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, seorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah atau tidak husnul khatimah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan urusan kita adalah, kata Rasulullah SAW, qaribu saddidu wa qaribu. Berlaku benarlah dan teruslah mendekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Apa maksud dari surat Al-Baqarah 102 yang isinya dari surat tersebut Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya adalah Allah membantah orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Sebenarnya tidak demikian. Syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman ketika meninggal, maka syaitan iblis meletakkan tulisan raja-raja di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka kemudian syaitan memberitahukan bahwa di bawah singgasananya ada sihir-sihir. Yang dengannya Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh raja lain. Bisa berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia. Bisa berbicara dengan jin dan semisalnya. Maka itulah sihirnya yang di bawah singgasananya. Ketika dibuka benar, orang mengira bahwasanya itu adalah peninggalan siapa? Sulaiman. Padahal itu peninggalan siapa? Syaitan. Wallahu a'lam. Terkadang saya mendapatkan nikmat setelah musibah, maka berkata alhamdulillah. Tetapi berjalan waktu, terkadang lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Apakah dengan berkata alhamdulillah kita telah terlepas dari sifat ujub tersebut, atau penyakit ujub akan mengikuti kita walau kita telah berkata alhamdulillah? Dari Ummu Habibah di Waina, Jayapura. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah tiga tingkatannya. Yang pertama, mengenal nikmat. Al-i'tiraf bin ni'mah. Mengenal nikmat. Kita tahu kita punya tangan, punya mata, punya hidung, punya. Kita kenal nikmat Allah. Yang kedua, al-i'tiraf bil mun'im. Mengenal sang pemberi nikmat. Yang ketiga, gunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan. Itulah tiga rukun bersyukur agar orang-orang menjadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawabannya, wallahu a'lam. Apa hukum imunisasi anak dan bila boleh apakah tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah? Maka jawabannya, munas imunisasi anak mubah. Dan dia termasuk dalam ayat, dalam hadis Rasul, ya ibadallah, innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa. Tadawaw ibadallah wa la tatadawaw biharam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Maka berimunisasi sama dengan dia berobat. Dan dia adalah pencegahan dan mencegah boleh di dalam agama Islam. Dan tidak mengurangi tawakal. Karena berobat tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan saya ingin mengingatkan bahwa permasalahan imunisasi jangan dijadikan wala dan bara. Jangan dijadikan loyalitas dan disloyalitas, ya. Dia keluar dari Islam, keluar dari Ahlus Sunnah karena imunisasi. Yang ini enggak keluar karena dia tidak imunisasi dan semisal tidak. Kemudian juga kalau seandainya di sebuah daerah ada terjadi wabah penyakit, kemudian jangan disalahkan. Tuh lihat yang tidak pro imunisasi. Gara-gara ente nyebar penyakit. Bukan. Itu kan takdir Allah. Jalla fi'ula. Ya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lam. Mohon maaf terlalu panjang malam ini. Tapi saya ingin menjelaskan itu. Dan qadarullah memang ditanya. Maka saya harus menjelaskannya dengan panjang lebar. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Dan apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.